adanya Garbar. Wahai sahabatku, jangan kau lukai hatinya. Aku tak rela bila kau sakiti dia. Sungguh ku cinta dia. Buat yang ada di bawah, yeay, kasih-kasih, ha-ha-ha. Wahai sahabatku, janganlah kau marah-marah kepada makan. Hei, hanyalah untuk mengenal. Buat yang ada di sini juga, sakit. sukarela bila kau sakiti dia.